Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salatan wa salaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyar al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Walhamdulillah, pada malam hari ini, malam ke-25 dari bulan Dzulhijjah 1440 Hijriah, atau yang bertepatan dengan 25 Agustus 2019 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembacaan rutin kita dari karya Al-Imam Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi alaihi rahmatullah di dalam Al-Umdah, yang mana alhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah masuk kepada bab yang baru yang disebutkan oleh Al-Musannif alaihi rahmatullah, Babul Imamah, bab yang berkaitan dengan hukum-hukum seorang imam, hak yang dimiliki oleh seorang imam, kewajiban yang dimiliki oleh makmumin. Dan alhamdulillah pula kita telah memasuki hadis yang pertama yang menjelaskan kepada kita tentang ancaman dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada mereka yang menyelisihi gerakan imam. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Ama yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam ayyuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himar." Apakah tidak takut orang-orang yang mendahului gerakan-gerakan imamnya ketika Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan kepalanya, merubah kepalanya menjadi kepala seekor keledai, aw yaj'ala suratahu surata himar, ataukah Allah Subhanahu wa taala merubah bentuk tubuhnya menjadi tubuh seekor keledai, wal iyadhu billah. Insyaallah taala akan kita lengkapi faedah dari hadis ini pada pertemuan malam hari ini biidznillah taala. Ikhwati fillah ya rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita dari karya Al-Imam Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi alaihi rahmatullah Al-Allamah Abu Muhammad. Ketika beliau menukilkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ama yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam?" Tidaklah khawatir, atau tidakkah khawatir seorang yang mengangkat kepalanya, bangkit dari ruku' sebelum ruku'nya imam, atau sebelum bangkitnya imam, qabla al-imam. "Ayyuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himar." Allah Subhanahu wa taala akan mengubah kepalanya menjadi kepala seekor keledai, atau bentuk tubuhnya menjadi bentuk tubuh seekor keledai, wal iyadhu billah. Telah kita sebutkan khilaf, perselisihan di tengah para al-fuqaha dalam menyikapi hadis ini. Ada yang berpendapat bahwasanya hadis ini merupakan bentuk majaz, perumpamaan, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya sekedar mengancam mereka-mereka yang mendahului gerakan-gerakan imam, bangkit dari rukuk sebelum imam, sujud sebelum imam, atau mungkin mengucapkan salam sebelum imam, dia sudah selesai sholat sebelum imamnya selesai sholat, maka perbuatan tersebut diancam bahwa orang tersebut akan dirubah menjadi seekor keledai, tapi di dunia dia tidak akan dirubah secara hakiki, tidak dirubah sebenarnya menjadi seekor keledai kepalanya ataukah bentuk tubuhnya. Ini pendapat yang pertama. Adapun pendapat yang kedua, yaitu pendapat yang mengatakan bahwasanya hal ini merupakan keadaan yang waqi', sesuai dengan realita yang ada, sesuai dengan kenyataan yang ada. Hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kita fahami seperti apa yang beliau sabdakan, tanpa perlu kita takwilkan, tanpa perlu kita arahkan ke kanan dan ke kiri. Ada sebuah kaidah, ikhwati fillah ya ra'akumullah, yang harus kita fahami bersama dalam memahami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam secara umum, yang tidak terkadang tidak masuk ke dalam logika kita. Begitu pula kaidah ini bisa kita terapkan pada perkara yang namanya al-asma was sifat, nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kaidah tersebut yang disebutkan oleh imatus salaf adalah amirruha kama ja'at. Kaidah yang ringkas, amirruha kama ja'at. Fahami nas yang ada, fahami hadis Nabi alaihi salatu wassalam, fahami Al-Quranul Karim sesuai dengan apa yang telah datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amirruha kama ja'at. Bagaimana Allah datang mensifati dirinya dengan wajahnya, mensifati dirinya dengan kedua tangannya, mensifati dirinya dengan bersemayam di atas al-arsh. Amirruha kama ja'at, sifati, tetapkan sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan hal tersebut. Begitu pula ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan dalam hadis ini, akan dirubah yuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himar, akan dirubah kepala seorang tadi menjadi kepala seekor keledai. Amirruha kama ja'at. Ini kaidahnya. Maka fahami hadis ini, fahami nas ini, fahami sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sesuai dengan apa yang telah keluar dari lisan beliau sallallahu alaihi wasallam, tanpa perlu kita harus mentakwil, tanpa perlu kita harus memaknai hadis ini dengan hadis yang diumpamakan oleh Nabi, ancaman, hanya sekedar ancaman dan tidak realit, tidak sesuai dengan realita yang ada. Buktinya apa? Buktinya tidak ada orang-orang yang dirubah kepalanya menjadi seekor keledai ataukah bentuk tubuhnya menjadi seekor keledai, padahal yang mendahului imam itu banyak. Ini bukan hujjah, bukan sebuah alasan untuk kita menolak kesempurnaan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Sehingga pendapat yang rajih wallahu taala alam adalah pendapat yang kedua, yang memahami hadis ini sesuai dengan zahirnya. Memahami hadis ini sesuai dengan apa yang telah diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ternyata beberapa imamatus salaf, di antaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah, Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah, meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendukung bahwa pendapat kedua inilah pendapat yang lebih mendekati kebenaran. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah ternukil dalam syarah atau penjelasan dari Al-Hafidz Ibnu Rajab alaihi rahmatullah di dalam Al-Fath, di dalam Fathu Al-Bari. Beliau mengatakan wa yadullu ala jawazi wuqu'il maskhi fi hadhihi al-ummah. Sesungguhnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan kepada kita bahwa umat ini akan ada atau akan ditimpa sebuah azab, sebuah musibah dari Allah subhanahu wa ta'ala yang namanya al-maskhu. Al-maskhu itu artinya perubahan bentuk dari seorang manusia menjadi seekor hewan. Dari seorang manusia menjadi seekor hewan. Ini namanya al-maskhu. Hadis ini menunjukkan hal tersebut. Ma'akhrajahul Bukhari. Begitu pula ada hadis yang lain. Hadis yang diriwayatkan oleh al-imam al-Bukhari alaihi rahmatullah fi al-maghazi. Di dalam bab al-maghazi yang berkaitan dengan kisah-kisah peperangan. Min sahihi, dari sahih al-imam al-Bukhari, min hadithi Abi Malik al-Ash'ari, dari sahabat yang mulia Abu Malik al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu arda, annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya Abu Malik al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu arda pernah mendengar al-Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilunna al-hir wal-harira wal khamra wal ma'azif. Akan ada pada akhir zaman dari umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqwamun, beberapa orang, beberapa kaum dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, muslimun haula, na'am muslimun, mereka mengaku sebagai pengikut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi apa, yastahillunal hira, mereka menghalalkan yang namanya az-zina wal iyadhu billah, zina dihalalkan oleh mereka. Ini tanda dari akhir zaman. Wal harira, dan mereka pun menghalalkan al-harir. Al-harir itu kain sutra. Ini perkara, empat perkara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya haram. Yang pertama zina, dan yang kedua kain sutra. Akhir zaman ada umat, ada beberapa kaum dari umat Nabi alaihi salatu wasallam yang menghalalkan itu semua. Ini tidak haram kok. Zina tidak haram, zina halal. Begitu pula kain sutra. Kain sutra tidak haram. Kain sutra halal untuk dipakai oleh kaum lelaki. Kemudian yang ketiga, kata Nabi SAW, di akhir zaman tersebut, kaum tersebut menghalalkan al-khamra, minuman keras. Minuman yang memabukkan, dihalalkan oleh mereka. Kemudian yang keempat, yang menjadi apa yang disebutkan oleh Rasul SAW, al-ma'azif, alat-alat musik. Jadi empat perkara yang haram, kata Nabi SAW, di akhir zaman akan ada yang menghalalkan itu semua. Zina, kain sutra, minuman-minuman keras, dan alat-alat musik. Ini yang menjadi penggalan pertama dari hadis ini. Kemudian penggalan yang kedua yang merupakan inti pembahasan yang akan kita bahas adalah walayanzilanna aqwamun ila jambi alamin yaruhu alaihim bisarihatin lahum. Dan nanti di akhir zaman tersebut ada sebuah kaum yang mereka berbondong-bondong rombongan menuju sebuah lereng gunung dengan membawa sarihatin lahum, dengan membawa hewan-hewan ternak mereka. Jadi mereka membawa hewan-hewan ternak ke lereng gunung yang mereka miliki, beternak. Bawa ke lereng gunung, kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya'tihim al-faqir lihajatin. Ketika mereka berkumpul di lereng gunung tersebut untuk menternak hewan-hewan yang mereka bawa dari tempatnya masing-masing, maka ada seorang fakir yang mendatangi komunitas kelompok tersebut. Didatangi oleh seorang yang fakir. Dihajatin. Kemudian seorang yang fakir tadi meminta bantuan. Tolong bantu saya. Ini padahal banyak orang-orang yang berada di akhir zaman Nabi SAW. Kata beliau, mereka banyak, rombongan. Satu orang fakir meminta bantuan kepada salah satu dari mereka. Fayaqulun, maka mereka semua bersepakat mengatakan, irji' ilaina ghadan. Sepakat mereka. Apa kata mereka? Engkau pulang dan kembali kepada kami esok hari. Artinya ditolak, walaupun secara halus bantuan yang diminta oleh sang fakir tersebut, orang yang miskin tersebut, mungkin sangat mudah bagi salah satu dari mereka memberikan beberapa dinar, beberapa dirham, atau mungkin beberapa rupiah kalau di zaman kita sekarang. Tapi hal itu terhalangi dari amalan-amalan mereka. Akhirnya mereka mengatakan kepada orang yang fakir, irji ilaina ghadan. Kamu pulang dulu, besok baru kembali lagi. Besok baru kamu minta lagi kepada kami. Maka hal ini mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayubayyituhumullahu wa yada'ul 'alam. Akhirnya karena Allah Subhanahu wa taala murka, Allah Azza wa Jal mengazab mereka dengan apa? Menimpakan gunung yang ada di sisi mereka. Ini azab di akhir zaman. Gunung itu tahu-tahu roboh, menghancurkan orang-orang yang berada di lereng gunung tadi, dan juga menghancurkan binatang-binatang ternak yang dibawa oleh mereka. Tidak berhenti sampai di situ, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa yamsahu akharina qiradatan wa khanazir ila yaumil qiyamah. Dan sebahagian dari mereka, ini yang menjadi syahid, ini yang menjadi inti dari apa yang disebutkan oleh al-Imam al-Bukhari alaihi rahmatullah untuk mendukung hadis kita ini. Apa kata Nabi SAW? Yamsahu akharin, ketika Allah Subhanahu wa taala merubah bentuk sebahagian dari mereka menjadi qiradatan wa khanazir, menjadi monyet-monyet dan babi-babi, wal iyadhu billah. Ini keadaan mereka karena mereka sudah menjadi orang-orang yang bakhil. Karena mereka sudah menjadi orang-orang yang tidak peduli dengan permintaan bantuan dari seorang yang fakir. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala murka dan Allah Jalla Jalaluh menimpakan kepada sebahagian mereka azabnya dengan menimpakan gunung kepada mereka, dan yang masih hidup dirubah oleh Allah menjadi monyet dan babi, wal'iyadhu billah, ila yaumil qiyamah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai nanti hari kiamat ditegakkan. Artinya apa? Artinya hadis ini walaupun belum kita lihat secara kasat mata, realita yang ada belum menampakkan hal ini, kita harus beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena apapun yang keluar dari lisan beliau alaihi salatu wassalam, apalagi hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari alaihi rahmatullah, siapa yang meragukan keabsahan, kesahihan dari hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Amirul Mukminin fil hadis. Ma'ruf. Hadis-hadis yang beliau nukilkan di dalam as-sahih adalah hadis-hadis yang tidak berpenyakit, apalagi dhaif ataukah maudhu'. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di akhir zaman akan ada yang dirubah oleh Allah menjadi monyet dan babi karena kaum tersebut adalah kaum-kaum bukhala, karena amalan mereka sendiri, karena kemaksiatan mereka sendiri, karena apa yang mereka miliki dari kekikiran harta-harta mereka. Maka kita harus beriman dengan apa yang telah disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang kedua yang dikeluarkan oleh Al-Imam Tirmidzi alaihi rahmatullah yang mendukung bahwasanya nanti ada di akhir zaman azab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada umat ini berupa al-maskhu, dirubahnya bentuk tubuh seorang muslim di dunia, bukan di akhirat, di dunia, dari tubuh seorang manusia menjadi tubuh seekor hewan. Al-Imam Tirmidzi alaihi rahmatullah meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yakunu fi akhiril ummah, akan ada di akhir umat ini, akan terjadi di akhir umat ini khasafun, banyak gempa bumi, banyak yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam perut bumi. Dan ini bisa kita saksikan di musibah-musibah terakhir yang menimpa saudara-saudara kita kaum muslimin di beberapa tempat di Indonesia ini, ditenggelamkan oleh Allah, ditanam oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi, menunjukkan apa? Kita sedang di akhir zaman, ikhwati fillah ya ra'akumullah. Kita sedang di akhir zaman, ikhwati fillah ya ra'akumullah. Banyak-banyak untuk mencari tempat perlindungan, malja'an, agar kita bisa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah akhir zaman yang sangat dahsyat. Kemudian yang kedua kata An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa maskhun, dan akan ada di akhir umat tersebut maskhun, orang-orang yang akan dirubah bentuk tubuhnya oleh Allah Subhanahu wa taala dari seorang manusia menjadi seekor hewan, wa qadzafun, dan banyak orang-orang yang akan dilempari oleh batu. Maksudnya apa? Dia telah berzina dan ditegakkan hukum had yang harus dia dirajam, dilempari batu sampai mati dalam keadaan dilempari batu tersebut berlumuran darah demi darah. Ini di akhir zaman akan sangat merebak, sangat menyebar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat Aisyah kemudian mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, anuhliku wa fina salihun, apakah kita bisa mendapatkan musibah-musibah tersebut, azab-azab tersebut, kita ditenggelamkan, ikut ditenggelamkan ke dalam muka bumi, kita bisa dirubah wal'iyadzubillah menjadi seekor hewan, kita bisa dilempari batu karena berzina wal'iyadzubillah, apakah mungkin untuk kita orang-orang yang saleh mendapatkan hal tersebut ya Rasulullah? Maka kata Aisyah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, na'am, iya wahai Aisyah, sangat mungkin orang-orang saleh turut tertimpa musibah-musibah yang diakibatkan oleh perbuatan dosa orang-orang di sekitar mereka. Kenapa? Idza dhaharal khabath. Ketika kemaksiatan itu sudah sangat menyebar, terlebih tidak ada yang namanya amar ma'ruf wan nahyu anil munkar. Enggak ada lagi pengingkaran terhadap kemungkaran. Mereka mau melakukan konser-konser musik keharaman demi keharaman dibiarkan oleh kaum muslimin. Melakukan kesyirikan demi kesyirikan, kebid'ahan demi kebid'ahan dibiarkan oleh kaum muslimin. Hati-hati. Bisa jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka dan kita dekat dengan kemaksiatan tersebut, kita terikut dampaknya. Wal'iyadzubillah. Maka ikhwati fillah ya rakumullah, dua hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa apa yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sekali lagi, walaupun belum kita saksikan dengan kasat mata, belum ada yang kita lihat dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seekor keledai, kepalanya menjadi seekor keledai, belum pernah kita lihat, akan tetapi keimanan kita dengan perkara-perkara seperti ini yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah haqqun wajibun, perkara yang wajib untuk kita tanamkan pada keyakinan-keyakinan kita. Begitu pula disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah bahwasanya ketika hadis ini kita fahami dengan pemahaman kelompok yang pertama yang menunjukkan bahwasanya hadis ini adalah hadis majazi. Ini merupakan ancaman, hanya bentuk perumpamaan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kiasan, belum tentu terjadi dan tidak akan terjadi di muka bumi ini. Maka kata beliau, laqala masalan, maka sangat mudah bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk beliau bersabda, fara'suhu ra'su himar. Siapa yang mendahului imamnya pada gerakan-gerakan salatnya, fara'suhu ra'su himar, maka teranggap kepala yang dia miliki adalah kepala seekor keledai. Cukup untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan hal tersebut, tapi tidak. Nabi dengan lafaz yang sharih, dengan lafaz yang sangat jelas ayyuhawwilallah, Allah Subhanahu wa taala akan mengubah. Jadi ada bentuk perubahan dari seekor dari seorang manusia menjadi seekor hewan. Karena kalau hanya sekedar majaz, hanya sekedar perumpamaan, hanya sekedar ancaman yang tidak akan ada realisasinya dari Allah Subhanahu wa taala, maka kata Al-Hafidz Ibnu Hajar sangat mudah bagi Nabi mengatakan fara'suhu ra'su himal, seakan-akan kepala orang tersebut adalah kepala keledai. Akan tetapi ketika dengan lafaz yang sharih disebutkan bahwa Allah akan merubah, maka sami'na wa ata'na sam'an wa ta'atan, kita mendengar dan kita mentaati apa yang telah keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas bagaimana pertanyaan yang berikutnya? Ketika kita mendapati banyak dari kalangan awamul muslimin mendahului imam-imam mereka tapi tidak dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hadis ini, dengan dirubah menjadi seekor keledai atau tubuhnya menjadi tubuh seekor keledai, kenapa mereka tidak diazab? Kita jawab, karena Allah Subhanahu wa taala di antara apa yang beliau atau apa yang Allah Subhanahu wa taala akan kerjakan, apa yang Allah Subhanahu wa taala akan azab umat ini pasti disertai dengan hikmah yang besar. Ketika Allah menunda hal tersebut pasti dengan hikmah yang besar. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan pada orang-orang tersebut agar mereka bisa berilmu, agar mereka bisa mendalami syariat-syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akhirnya mereka diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin hikmah-hikmah yang lain yang kita belum mengetahui dari perkara-perkara ini. Dan kita tidak dituntut untuk mencari hikmah yang ada, kenapa Allah tidak mengubah kepala si fulan menjadi keledai padahal dia adalah seorang yang selalu mendahului imam. Kita jangan mengatur Allah Subhanahu wa taala, kitalah yang akan diatur oleh Allahu jalla jalaluh. Janganlah kita bertanya tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala perbuat, tapi kitalah nanti yang akan ditanya tentang apa yang telah kita perbuat selama di dunia ini. Wallahu taala alamu bisawab. Ikhwati fillah yarakumullah, alhamdulillah kita telah melengkapi faedah dari hadis yang pertama dari babul imamah, yang biidznillahi taala pada malam hari ini kita akan masuk kepada hadis yang kedua. Berkata musannif alaihi rahmatullah an Abi Hurairah, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda, anin nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qaal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama, hanya saja, ju'ilal imam, imam itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam, liyutamma bihi, untuk selalu diikuti. Imam itu memang disyariatkan ada di tengah-tengah kaum muslimin, mereka mendengarkan bacaan-bacaan imam, mendengarkan lafaz-lafaz takbir dari imam, liyutamma bihi, untuk diikuti, bukan untuk diselisihi, untuk diikuti. Ini apa yang ada di sisi seorang imam. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wasallam, fala takhtalifu alaihi, janganlah kalian menyelisihi gerakan-gerakan imam. Fa idza kabbara fakabbiru, maka apabila seorang imam tersebut bertakbir, maka bertakbirlah kalian. Wa idza raka'a farka'u, apabila seorang imam melakukan ruku', maka ruku'lah kalian. Wa idza qala sami'allahu liman hamidah, apabila seorang imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah, faqulu rabbana walakal hamdu, maka ucapkanlah wahai para makmumin, rabbana walakal hamdu. Wa idza sajada, apabila seorang imam sujud, fasjudu, sujudlah kalian mengikuti imam. Wa idza shalla jalisan, fasallu julusan ajma'un, apabila seorang imam salat dalam keadaan duduk, maka para makmum pun mengikuti gerakan imam, yaitu salat dalam keadaan duduk. Hadis yang sahih seperti yang kita ketahui riwayat Al-Bukhari wa Muslim di setiap hadis al-umdah. Kemudian hadis yang berikutnya, ikhwati fillah yarakumullah, hadis yang memiliki makna yang sama, hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah punya berapa putri? Aisyah punya berapa orang anak? Ya Khalid. Ya Hudzaifatu. Aisyah punya berapa orang anak? Ya Muhammad. Ya Usama tu. Jangan sibuk sendiri. Berapa orang anak Aisyah? Hai syabab. Fadhal Abu Hamzah. Hah? Ahsanta wa asabt. Allah yubarik fik, Allah yuzawijik. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baitihi wa huwa syakin." Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam salat di rumahnya beliau alaihi salatu wassalam, kata Aisyah, Aisyah ummul mukminin. Berapa anak beliau, berapa putra-putri beliau? Seperti yang dikatakan akhuna Abu Hamzah, beliau tidak memiliki putra ataukah putri. Jadi hiburan kepada para ikhwah yang belum dikaruniai anak keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki 9 istri. Mayoritas dari istri-istri beliau, ahali Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak memiliki putra atau putri, tidak memiliki anak. Hanya terhitung beberapa, bisa dihitung dengan jari, 2 atau 3 orang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melahirkan putra dan putri untuk beliau. Maka jangan bersedih hati. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah ummul mukminin, yang paling dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak mengandung putra-putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah menunjukkan Aisyah ini seorang wanita yang lemah, seorang wanita yang memiliki kekurangan, aib dan yang seterusnya? Tidak, bahkan beliau sangat dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa Rasulullah yang paling kau cintai? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah. Bukan ya Rasulullah, maksud kami bukan dari kalangan istrimu, tapi dari kalangan laki-laki sahabi. Maka ayahnya Abuha, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda. Maka apa yang Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan pasti ada hikmahnya, ikhwati fillah yarhamukumullah. Jangan bersedih hati, terus berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menginginkan kebaikan dengan adanya seorang putra atau putri untuk antum, pasti Allah akan berikan. Kalau tidak, itu yang akan menjadi ketetapan terbaik. Ingat sejarah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pelajari apa yang ada di sisi beliau alaihi salatu wassalam. Shallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, fi baitihi wa huwa syakin. Fa shalla jalisan, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di rumah beliau dalam kondisi beliau syak. Syak itu artinya mengeluh, mustaki. Ada beberapa penyakit yang ada di sisi beliau, dan ini kisahnya akan mengantarkan bahwa penyakit Nabi sallallahu alaihi wasallam inilah yang mengantarkan beliau alaihi salatu wassalam wafat. Alaihi salatu wassalam. Fasalla jalisan, maka ketika beliau mengeluh, ada rasa sakit, ada keluhan ini dan itu, salla jalisan, beliau salat dalam keadaan duduk alaihi salatu wassalam. Wa salla wara'ahu qaumun qiyaman. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ternyata mendapati beberapa orang yang berada di belakang beliau, makmum beliau alaihi salatu wassalam, salat dalam keadaan berdiri. Gimana kok Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di rumah tapi ada makmumnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di rumah pun berjamaah. Beberapa orang sahabat ingin mengikuti salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Uthman, wa Ali, orang-orang yang tidak pernah melepas mulazamah mereka kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau di masjid, Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan salat di situ karena sudah sakit, uzur di usia 63 tahun yang akan beberapa saat lagi akan diangkat nyawanya beliau oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketika itu Aisyah radhiyallahu taala anha diminta oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ayo Aisyah, perintahkan ayahmu untuk mengimami salat di masjid." Untuk mengimami salat di masjid, perintahkan ayahmu. Tapi apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha, sungguhnya Abu Bakar As-Siddiq ya Rasulullah adalah seorang yang tidak bisa menahan tangisannya, selalu menangis. Ini sebuah makar dari Aisyah radhiyallahu taala anha agar apa? Agar Abu Bakar As-Siddiq tidak dijadikan imam pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Artinya beliau alaihi salatu wassalam menginginkan Abu Bakar ini adalah beliau ingin menunjukkan kepada para sahabat beliau, Abu Bakar As-Siddiq adalah penggantiku setelah aku wafat. khalifah yang pertama, kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akan tetapi Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memiliki misi khusus agar Abu Bakar ini terpilih menjadi khalifah yang pertama dengan cara yang dimiliki dan diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Tapi Aisyah radhiyallahu taala anha tidak ingin sang ayah ini sibuk, tidak ingin sang ayah ini terlalu diangkat oleh beberapa sahabat. Jadi Aisyah berusaha untuk jangan sampai ayahku yang menggantikan Nabi, biarkan Umar ya Rasulullah, biarkan Umar yang menggantikan engkau menjadi imam. Yang kisah ini sangat panjang sekali. Di antara faedahnya adalah bagaimana istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki sikap ketawaduan yang luar biasa. Mereka tidak ingin ayah-ayah mereka menjadi orang yang tinggi derajatnya, apalagi sampai dipandang oleh manusia sebagai penggantinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Khawatir mungkin ada orang yang hasad akan terkena ain, ada orang yang benci kepada beliau akan dibunuh dan yang seterusnya. Mereka senang di satu sisi apabila Abu Bakar menjadi pengganti Nabi, tapi kalau memegang urusannya kaum muslimin, maka Aisyah radhiyallahu taala anha menahan hal tersebut dan lebih memilih agar Umar yang memegang urusan setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka beberapa orang yang berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam didapati oleh Nabi alaihi salatu wasallam qiyaman. Qiyaman, mereka salat dalam keadaan berdiri. Fa asyara ilaihim. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat kepada mereka. Anijlisu, agar mereka salat sama seperti Nabi, untuk duduk. Ayo duduk kalian. Isyarat. Dan ini nanti faedah yang bisa kita ambil adalah sebuah isyarat itu tidak membatalkan seorang yang mengerjakan salat. Misalkan ada anak-anak kecil bermain di hadapan kita, kita suruh diam dengan isyarat, bukan ucapan. Isyarat. Isyarat tanpa ada ucapan yang keluar sedikit pun dari lisan kita. Ini tidak membatalkan salat. Dilihati dan yang seterusnya, isyarat tidak membatalkan sholat seorang musalli. Begitu pula Nabi SAW memberikan isyarat kepada beberapa orang makmum yang berada di belakang beliau untuk duduk. Anijlisu. Falamman sarafa, maka ketika Nabi SAW menyelesaikan sholatnya beliau, qala, Nabi SAW bersabda, innama ju'ilal imamul yu'tamma bihi. Sesungguhnya wahai para sahabatku, imam itu dijadikan untuk diikuti. Fa idza raka'a farka'u, apabila imam ruku' maka kalian ikut ruku'. Fa idza rafa'a farfa'u, apabila imam bangkit dari ruku' maka kalian pun bangkit dari ruku'. Wa idza qala sami'allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamd, apabila Allah Subhanahu wa taala, afwan, apabila imam mengatakan sami'allahu liman hamidah, maka ucapkanlah rabbana walakal hamdu. Wa idza shalla jalisan fa shallu julusan ajma'un, apabila seorang imam salat dalam keadaan duduk maka kalian pun sebagai makmum duduk semuanya mengikuti gerakan al-imam. Ini hadis yang ketiga dari bab ini. Ikhwati fillah yarakumullah, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam dua hadis yang kita bacakan ini memiliki sebuah redaksi yang kurang lebih maknanya sama. Intinya, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, imam itu dijadikan untuk diikuti. Al-imam Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di mengatakan dalam syarahnya beliau, annal imama yutaba', imam itu harus diikuti. Fala yusbaq, tidak boleh didahului sedikit pun. Wala yuta'akhar, dan tidak boleh pula untuk diakhirkan dengan imam. Anhu kathiran, agak lama kita lambat untuk mengikuti gerakan imam. Fala tahsulul mutaba'ah, karena kalau kita lambat mengikuti gerakan imam, artinya kita tidak mengikuti gerakan imam tersebut. Contoh kecil, dan ini sering Anda dapati di beberapa sholat ketika di masjid awam. Kita tahu bahwasanya sujud itu adalah tempat yang mustajabah untuk seorang berdoa, memanjatkan permohonannya pada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih di kalangan awam muslimin, saudara-saudara kita, hadanallahu wa iyyahum, di akhir sujud, sujud yang paling terakhir, ini adalah kesempatan emas untuk mereka berdoa. Karena gak ada sujud lagi setelah sujud terakhir dari sholat maghrib, isya, dan yang seterusnya. Beberapa kali didapati bahwasanya mereka sujud di sujud terakhir itu dengan sujud yang cukup lama. Padahal imam sudah mengatakan Allahu Akbar dalam posisi bertawarruk. Dalam posisi untuk siap melakukan salam ke kanan dan ke kiri. Tapi beberapa saudara-saudara kita dari kalangan muslimin, hadanallahu wa iyyahum, masih terus sujud, mendahulukan doa. Kapan lagi berdoa? Ini kesempatan saya terakhir untuk berdoa. Sujud lama sampai imam mungkin sudah setengah tahiyat akhir, sudah hampir mengucapkan salam baru dia bangkit. Ini mukhalafatul imam, menyelisihi imam. Karena yang dituntut innama ju'ilal imam liyutamma bihi, imam itu dijadikan untuk diikuti. Imam takbir, doa kita belum selesai, putus doanya. Ikuti imam. Jangan sampai kita mendahulukan satu hal yang sunnah, memperbanyak doa ketika sujud adalah sunnah. Akan tetapi mengikuti imam adalah satu hal yang wajib. Yang mana mau kita dahulukan? Sunnah ataukah wajib? Jelas yang wajib. Sunnah memperbanyak doa dalam sujud. Nah, apalagi sujud yang terakhir. Boleh perbanyak doa, kesempatan terakhir. Tapi kewajiban kita untuk mengikuti imam jangan dilupakan. Maka yang sunnah itu harus kita cegah atau harus kita potong dan kita ganti dengan mengikuti perkara yang wajib, yaitu mengikuti gerakan imam untuk duduk tasyahud al-akhir dan siap-siap mengucapkan assalam. Ikhwati fillah yarhamakumullah, biidznillah taala syarah yang akan kita bawakan dari dua hadis ini agak panjang, biidznillah taala akan kita bacakan dari syarah a'immatus salaf ketika mereka menjelaskan lafaz per lafaz dari hadis ini, dan biidznillah taala pula kita akan menyebutkan bagaimana khilaf perselisihan di kalangan para ulama, apakah seorang imam dan seorang makmum harus terus seragam, harus terus satu keadaannya, imam ruku ruku, imam sujud sujud, imam memiliki niat sholat wajib, makmum pun harus memiliki niat sholat wajib. Apakah demikian? Ataukah boleh imamnya niat sholat wajib, makmumnya memiliki niat sholat sunnah? InsyaAllah ta'ala akan kita bahas pada pertemuan yang berikutnya. Bi'idnillahi ta'ala. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.